Kalau kita harus mengerti bisa sabar. Dan juga saya sarankan di Masjid Nabawi dan Masjid Haram seringkali terjadi. Kalau Indonesia alhamdulillah tidak. Ini jarang saya lihat di Indonesia ya. Kalau habis selesai sholat wajib ya, jangan buru-buru sholat sunnah ba'diyah. Zikir aja dulu gitu kan. Ada orang kadang-kadang langsung buru-buru gitu kan. Langsung sholat. Karena kadang-kadang juga ada orang yang buru-buru mau ke kamar mandi, dia terpaksa lewatin saf. Nah kalau kita masih zikir kan masih bisa mereka lewat. Tapi ini enggak, habis salam langsung berdiri. Terutama dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafiyah ini ada. Jadi jangan heran kalau teman-teman lagi ke Turki, itu mereka habis salam, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung berdiri sholat sunnah. Itu memang dalam mazhab mereka. Dan ini tidak ada dalil, ulama menegurnya. Ulama menegur, karena ini akan menghilangkan doa malaikat kalau dia berzikir habis sholat wajib. Allahu'alam. InsyaAllah seperti biasa kita lanjutkan dengan pertanyaan. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.